Mas, hati-hati. Jangan sampai Anda salah memilih pemimpin bangsa. Kesalahan akan mengakibatkan panjangnya persoalan dalam kehidupan. Karena kesalahan akan terus beruntun, tak lagi bisa dihentikan. Karena putaran-putaran kehidupan akan terus bergerak dari waktu ke waktu dan sangat panjang. Awas, jangan salah memilih pemimpin. Pemimpin tak sekedar sebuah citra yang menarik. Pemimpin tak sekedar mereka yang pasti lidah. Tapi pemimpin juga bukan sekedar mereka yang menarik minat. Pemimpin adalah pemimpin yang kadangkala kita tidak suka. Pemimpin adalah pemimpin yang kadangkala tak cocok dengan perasaan. Tetapi dia selalu mengambil keputusan yang benar. Ia tak memenuhi keinginan kita. Tapi keputusan yang dibuatnya jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Yang kemudian hari kita sadari itu betul. Itulah pemimpin. Pemimpin bukan sesaat. Tapi pemimpin terus bergerak untuk jangka panjang yang hebat. Pemimpin bukan seorang yang sedang berdialog dengan kita dan menyenangkan. Karena apa gunanya kalau itu tak menjadi kenyataan. Pemimpin bukan orang yang sekedar berbahasa basi tentang tutur kata dan kemanisan, senyuman dan terus apapun yang dilakoninya. Jika ia tak mempunyai satu sikap yang jelas dan tegas dalam membawa sebuah kemajuan. Tetapi pemimpin juga bukan pemimpin yang mengatakan dia lebih baik dari yang lainnya, dia lebih hebat dari yang lainnya, tetapi tidak pernah bisa membuktikan dalam kenyataan. Jadi pemimpin haruslah pemimpin yang tepat, yang berani mengambil keputusan-keputusan yang pahit sekalipun demi kemajuan bangsa, melawan arus yang kuat untuk menegakkan kebenaran, tak reaktif terhadap berbagai persoalan ataupun kritikan, tapi dengan kepala dingin duduk merenung, memikir dan membuat sebuah keputusan yang menyenangkan. Pemimpin yang tidak sekedar berkutat dalam kehidupan keluarganya, yang hanya memikirkan anak, suami, istri, orang tuanya sebagai bagian pertama dalam perhatiannya untuk memajukan karyanya sebagai pemimpin, tetapi yang mampu memobilisasi seluruh kekuatan untuk menjadi seorang yang memberikan pengharapan lebih besar kepada anak bangsa di seluruh pelosok negeri. Siapakah dia? Anda harus mampu mencermatinya dengan mengamatinya tiap kali ia berkata. Wajarkah? Atau itu hanya angin surga? Semoga Anda tak salah memilih pemimpin yang bisa membuat kecewa. Bersama saya, Bigman Sirait.